Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali daris kita fi siratul nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada pertemuan yang lalu, yang terakhir, tentang masalah apa itu ya Medi. Medi, tentang masalah apa? Antara rencana Quraisy dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Naam. Antara makarnya Quraisy dan makarnya Allah kepada mereka. Naam. Setelah mereka memutuskan dalam pertemuan mereka untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam cara yang telah disepakati, maka untuk menunggu hari H, mereka tetap menjalani aktivitas sebagaimana biasanya agar tidak dicurigai oleh manusia. Nah, walhasil akan tapi makar mereka ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah utus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah alaihi salatu wasalam, mengkhabarkan tentang makar mereka. Nah, عندك. Maka setelah Rasul alaihi salatu wasalam mengetahui rencana dan makar orang-orang Quraisy ini, apa yang beliau lakukan? Ya Arman. Nah, untuk tidur di rumahnya dan di atas pembaringannya, di atas tempat istirahatnya. Terus, nah, sahib, untuk bersiap-siap ya, melaksanakan hijrah, mempersiapkan berbagai macam keperluan hijrah. Apa saja yang dipersiapkan itu, ya Dafa? Mempersiapkan dua hewan tunggangannya. Tayyib, apa lagi? Ya, siapa namanya? Uraiqat Al-Laythi, Abdullah bin Uraiqat Al-Laythi. Naam. Apa agamanya dia itu? Agamanya apa? Ini musyrik. Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Alhasil kemudian apa lagi ceritanya? Ya Abdurrahman, berikutnya apa ceritanya? Kisahnya bagaimana? Ya Raihan. Ish? Ya. Ya, gimana? Mana ceritanya enggak jelas. Nah. Bukan membaca cerita, ya, bukan membaca, tapi apa? Mengisahkan, antum mengisahkan. Kalau membaca ya anak SD kelas 1 belajar membaca. Nah. Fadal ya Muhammad. Abdurrahim. Mau belajar membaca juga. Ewa. Ya, ini para pemuda yang telah ditunjuk ini, mereka mulai mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memantau, mengawasi, ya. Mengintai. Nah, terus enam. Yang kemudian mereka melihat siapa? Ini Ali radhiyallahu taala anhu sedang tidur, ya. Yang mereka mengira itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengepungnya, ya. Naam. Barakallahu fikum. Namun walhasil, ya, makar mereka ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan firman-Nya, ya, barakallahu fikum, tentang upaya tersebut dalam surat Al-Anfal. Wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkurun wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Nah. Baik, selanjutnya kita baca. Masuk pada pembahasan hijratun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini sebelumnya terdapat pelajaran yang besar, yaitu tentang hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Apa sebab musababnya beliau hijrah dari Mekah? Nah, minal ikhwah wal aba. Nah, allazina yuridu an yujibu. Nah, fal yujib. Yang mau menjawab fal yatafaddal menjawab. Apa sebab musababnya, latar belakangnya Rasul SAW sampai hijrah? Padahal Rasul merupakan manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Khalilullah, kekasih Allah yang paling dekat. Nah. Kok sampai hijrah? Fadl yang mau menjawab. Jangan segan-segan. Fadlu. Tidak ada yang tahu. atau segan? Allah musta'an. Allah musta'an. Ayo ikhwannya, bapaknya ngasih contoh sama para santri ini, aktif menjawab, bukan aktif membaca. Padahal ya Aba Maulana. Nah, menyusun kekuatan yang baru ya, di tempat yang baru. Nah, barakallahu fiik. Itu tujuannya, latar belakangnya, sebab musababnya, kenapa? Fadal ya. Nah, inda ibnihi masyaallah. Ya. Kenapa? Ulangi lagi. Naam, tayyib. Naam. Labas. Ada lagi yang paling inti, yang paling mendasar apa ikhwah? Gangguan dari kaum Quraisy. Tayyib. Naam, itu intinya ya. Gangguan dari kaum Quraisy sehingga tentunya dalam keadaan mereka yang sangat lemah ya. Naam, secara fisik ya. Barulah fix secara materi ya, untuk menghadapi mereka tidak mampu. Naam. Barulah fikum, sehingga pun juga hijrahnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana pertemuan yang lalu beliau pun juga mau hijrah ya, sebagaimana Abu Bakar juga sudah bersiap-siap untuk hijrah ya, tapi beliau menahan Abu Bakar untuk hijrah. Kenapa? Karena pun beliau mau hijrah sampai ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil yang pertama, hijrahnya beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena apa? Karena kelemahan ya. Kelemahan kaum muslimin menghadapi gangguan orang-orang musyrik, tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik, terancam keselamatannya, terancam pula bisa terancam pula dinnya. Nah, satu pelajaran yang besar ya. Barakallahu fikum. Yang bisa diambil adalah kata para ulama, bersabar ketika tidak ada kemampuan untuk menghadapi orang-orang musyrik. Ya, sampai berhijrah. Padahal siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal siapa Nabi? Ya. Amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya makbul. Ya. Kalau mau apapun juga Allah bisa mengabulkannya. Bahkan seperti yang ini dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makarnya orang-orang musyrik, disampaikanlah kabar ini oleh malaikat Jibril. Barakallahu fiik. Artinya pun juga kalau Allah perintahkan untuk melawan mereka ya, ya tentunya bisa saja dilaksanakan, tapi bersabar ya, menyelamatkan diri. Naam. Barakallahu fikum. Enggak mengadakan aksi-aksi terorisme gitu ya, maksudnya begitu. Naam, pembunuhan diam-diam enggak diperintahkan seperti itu. Ya. Naam. Padahal ini kepada orang-orang kafir, belum datang perintah untuk berperang melawan mereka. Yang ada bersabar, tinggalkan mereka, selamatkan diri, selamatkan agama. Seperti itu keadaannya, masih sangat lemah. Nah. Maka seperti itu pula yang difatwakan dan dinasihatkan para ulama kepada kaum muslimin di Palestina. Ya. Untuk berhijrah, meninggalkan tempat mereka yang begitu dicintai oleh Allah, ya. Nah, negeri Syam, di sana ada Masjid Quba. Bagaimana kita meninggalkan ini? Kita harus pertahankan, berperang dan seterusnya, macam-macam. Bukan dengan hamasiyah, bukan dengan emosional, ya. Nah, bukan dengan semangat membabi buta, berapi-api, bukan, tapi dengan bimbingan ilmu. Mekah, tanah tumpah darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. lebih cinta kita apa lebih cinta Rasul dengan Mekah? Tapi pun beliau karena perintah Allah meninggalkannya. Apa sebabnya? Karena kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan menghadapi orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy tersebut. Nah, Ka'bah lagi. Barakallahu fi yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya pun dengan itu beliau mau hijrah meninggalkan Mekah yang di sana ada Ka'bah. Tapi pun juga demikian, bukan untuk berdiam diri, terus untuk berjuang. Ya, mempersiapkan kekuatan baru dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Keadaan yang seperti inilah yang kata para ulama itu hendaknya kaum muslimin bersabar menghadapi kaum musyrikin, kaum kufar. Ya. Nah. Bangun akidah, bangun tauhid, bangun keimanan, ya. Bersabar, ya. Jihad. Nah, jihad disyariatkan. Ya. Tapi bagaimana keadaannya? Rasul saja masih mundur, ya. Untuk mempersiapkan kekuatan yang baru, kekuatan keimanan at-tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang beliau bangun terlebih dahulu. Naam. Tayyib barakallahu fikum. Ini satu pelajaran yang begitu berharga dari hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Naam. Enggak seperti kaum teroris Khawarij. Umirtu an uqatilan nas hatta yuhadu an la ilaha illallah. Yang ada itu perintah untuk perang, aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah, kan harus perang. Itu saja yang dibaca, yang membara dalam kalbunya itu, sehingga ngawur emosional. Bahkan kaum musliminnya pun juga disasaran untuk diserang, sudah enggak terbimbing lagi akalnya, ya. Nah, wallahul musta'an. Baik, kita baca. Allah rahimahullah ta'ala, khurujuhu sallallahu alaihi wasallam minal bayti. Keluarnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baytihi wa hum mutawwaquna bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sementara mereka mengepung rumahnya. Ya. Nah. Fa zarratu raba al-bathaa'a 'ala ru'usihim. Kemudian beliau menaburkan pasir. Al-bathaa' itu tanah yang paling di permukaan, bagian tanah yang paling atas, yang paling lembut, yang halus itu ya pasir atau tanah atau juga kerikil-kerikil yang lembut. Ya. Nah, bagian tanah yang paling atas. Nah. Tayib dalam riwayat yang lain pun juga dikisahkan dengan dua telapak tangan ini ya, ngambil tanah begini dengan dua telapak tangan seperti ini. Tayib. Kemudian beliau taburkan ala ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka. Walhasil mereka ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda tersebut. Ya. Nah. Sehingga beliau keluar dalam keadaan aman, tenang. Barakallahu fik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai bisa menaburkan pasir tadi di atas kepala-kepala mereka. Barakallahu fik. Nah. Coba ini kan manusia-manusia pilihan ini yang dipilih oleh orang-orang Quraisy, pemuda terbaiknya, ya kan, yang paling gagah, yang paling cerdas, yang paling pokoknya paling hebat. Ternyata subhanallah enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tertidur pulas. Nah, ditaburi pasir di atas kepala mereka. Nah, padahal kan saat-saat penuh siaga seperti ini, mau siap menyerang ini. Ya. Barakallahu fiik. Nah, walhasil ya ditaburi apa namanya pasir tadi di atas kepala mereka oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, untuk menghinakan mereka, ngenyek gitu ya. Nah, karena papane gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Wa huwa yatlu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca firman Allah azza wa jalla, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa wasyainahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka ini sadda, penghalang, penutup, enggak bisa melihat apa-apa. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka ini sadda, penghalang, tutupan, ya. Nah, fagshaynahum, lalu kami tutup pandangan mereka ini, fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Nah, barakallahu fikum. Fa khadhahu Allah bi absarihim, ya, maka Allah memejamkan pandangan-pandangan mereka, ya. Nah, falam yash'uru bihi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka tidak menyadari, ya, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, wa mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti Abi Bakrin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, manusia pilihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa min khawkhati fi darihi kharaja, ya. Naam. Dari celah-celah apa namanya? Min khawkhah, yakni pintu yang kecil, ya. Pintu yang kecil ini di tengah-tengah pintu gerbang besar begitu, ada pintu yang kecil gitu ya. Naam, pintu yang kecil dari pintu yang besar. Naam. Fi darihi, ya, di rumahnya Abu Bakar ini, kharaja, mereka berdua keluar, hatta lahiqa bi ghari thawrin qabla buzughil fajri, ya. Bi ghari thur, yakni sampai mereka mendapatkan gua thur, ya. Nah, sebelum terbitnya fajar. Jadi perjalanan di tengah malam, ya. Nah, sebelum terbit fajar, ya, sampai mereka berdua di Gua Thur. Ala ba'dina wa khamsati amyalin fi tijahil Yaman, ya. Sekitar 5 mil ke arah Yaman, ya. Nah, jadi Gua Thur itu terletak di mana, ikhwan? 5 mil dari arah Mekah ke arah mana, ikhwan? Ke arah Yaman. Ya. Nah, sekitar itu kurang lebih. Nah, jadi ini yang sempat Anda sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, bukan langsung ke arah Madinah, ya, ke arah utara, tapi beliau ke arah selatan, ke arah Yaman, ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi Yaman di selatan, ya, Mekah ini di tengah sini, ya, kemudian Madinah di utara, gitu. Jadi untuk siasat, ya, tidak langsung ke arah utara, gitu ya, tidak langsung ke arah Madinah, ya, untuk menghilangkan jejak, gitu ya. Tapi ke arah selatan terlebih dahulu, ke arah Yaman, ya. Nah, istirahat terlebih dahulu di Gua Thur sekitar 5 mil, ya, dari Mekah ini. Nah, berapa kilometer? Berapa? 10. Ya, 10. Walhasil kurang lebih seperti itu. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini juga demikian, Rasul saja masih pakai siasat, pakai strategi untuk mengelabui orang-orang musyrik, ya. Nah, enggak pakai sejadah, enggak pakai unta terbang, enggak ada, ya. Barakallahu fikum. Manusia biasa. Allahumma musta'an menjalani asbab, ya. Barakallahu fikum. Salas layali fi al-ghor, beliau berdiam diri, ya, tiga malam di gua yakni gua Thur tersebut. Ya. Walamantahaya ilal ghor, ketika telah sampai keduanya di gua Thur, ya, dakhalahu Abu Bakrin awalan. Pertama Abu Bakar masuk terlebih dahulu, ya. Jadi Abu Bakar masuk terlebih dahulu ke dalam gua tersebut, ya. Nah, ini kita lihat bagaimana khidmahnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang perlu kita contoh, kita teladani. Ya. Bagaimana khidmah beliau, ya. Beliau masuk terlebih dahulu, ya, ke dalam gua tersebut. Tayib. Apa tujuannya? Untuk apa masuk? Ya. Hatta idza kana fihi syai'un yusibuhu huwa dunahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai, ya, jika ada di dalamnya sesuatu binatang misalnya itu yang dikhawatirkan, ya, yang berbahaya, ya, sehingga Abu Bakar tersebut yang kena terlebih dahulu, ya. Nah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlindungan, penjagaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kalau ada sesuatu yang berbahaya, maka Abu Bakar terlebih dahulu yang tertimpa bahaya tersebut, ya, bukan Rasul alaihi salatu wasallam. Fakasahahu, ya. Lalu Abu Bakar membersihkannya, membersihkan gua tersebut, ya. Wa wajada fihi thuquban, ya. Dan beliau menjumpai padanya beberapa lubang di gua tersebut, ya. Ada beberapa lubang, fasaddaha bisyiqi izarihi, ya. Kemudian beliau tutup lubang-lubang tersebut, ya, dengan sobekan izarnya, sarungnya, masya Allah. Nah, disobekkan sarungnya untuk menutupi lubang-lubang tersebut, ya. Nah, agar Rasul SAW aman dari berbagai macam musibah atau menuju kejelekan. Nah, wabakiya juhrun au juhrani, ya, alqamahuma rijlaihi. Dan tersisa satu lubang atau dua lubang yang dia sumpal, yang dia tutup, ya, yang dia sumbat dengan kedua kakinya, ya. Nah, sudah enggak ada lagi untuk menutup apa namanya lubang tersebut, sehingga ditutup oleh apa? Dua kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditutup dengan kakinya, ya. Nah, batu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Walhasil inilah ceritanya, kisahnya seperti ini. Nah, summa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuklah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fanama fi hijrihi. Lalu beliau tidur, ya, di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, khidmah lagi, ya. Bagaimana cintanya beliau kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, tidur di pangkuannya, enggak dibiarkan berbantalkan batu, ya. Enggak dibiarkan terlentang begitu saja, tapi masya Allah dipangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ternyata, ya, waludighah Abu Bakrin fi rijlihi. Abu Bakar As-Siddiq kena sengat binatang di kakinya, ya. Kena sengat binatang di kakinya. Nah, barakallahu fiik. Enggak disebutkan ini apa, disengat apa, wallahu a'lam bishawab, ya, belum, anak pribadi belum mengetahuinya, ya. Biasanya ludego ini sebagaimana yang sudah antum pelajari insyaallah di kitab tauhid, ya, sengatan binatang berbisa, ya. Semacam kalajengking ataupun juga binatang yang semisalnya, ataupun juga ular, ya. Walhasil ini Abu Bakar kena sengat binatang di kakinya tersebut, ya. Nah, apa yang beliau lakukan, ya? Tayib, waduh, kaget gitu, ya. Ternyata walakinnahu lam yuharrik limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi beliau tidak bergerak, tidak bergeming sama sekali. Subhanallah. ya, dikarenakan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Barakallahu fiik. Ya mungkin orang bisa saja bergerak spontan karena kaget ya, tapi ini Masya Allah ditahan. Ya. Limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau bergerak, ya. Masyaallah. Ya. Kita bayangkan aja enggak sanggup, ya. Jangankan ini kena sengat binatang, kena bisanya apalagi. Kena semut aja sudah waduh sudah. Naam, na'udzubillah. Subhanallah. Semut merah aja bagaimana panasnya sakitnya itu ya. Yang kecil itu, ya. Nah, orang Medan bilang semut api dan yang semisalnya kayak gitu luar biasa. Ini ya apa kalau kalah jengking ataupun juga ular ya subhanallah. Tapi ini Abu Bakar enggak bergerak sama sekali. Subhanallah. Dikarenakan cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk jaga beliau agar jangan kaget, agar jangan terbangun. Ya. Nah. Ini pun juga demikian perlu kita tiru. Ketenangan. Kalau ada apa-apa jangan kupu, ya. Kalau ada apa-apa jangan panik, tenang, ya. Apalagi di medan perang misalnya, memang ini perlu latihan yang seperti ini, mental, ya. Barakallahu fiik. Jangan gampang sebenarnya teriak ini bikin orang kaget saja seperti ini. Ada apa? Enggak ada apa-apa, cuma ini aja. Cuma itu aja teriak-teriak ya subhanallah. Ini menggambarkan orang yang kurang tenang, gampang gupu, panikan ya. Nah. Barakallahu fiik. Nah, tenang ya dalam segala situasi. Masyaallah. Barakallahu fiik fa saqatat dumu'uhu ya. Ala wajhihi sallallahu alaihi wasallam sampai menetes air matanya Abu Bakar As-Siddiq di wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai nangis ini Abu Bakar ini, ya. Barakallahu fiik, nangis netes air matanya ini di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastayqadha, lalu terbangunlah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Barakallahu fiik. Nah, kenapa ini, ikhwan? Ya, karena saking sakitnya itu, menahan sakitnya itu sampai nangis luar biasa. Dan ditahan ya rasa sakit tersebut. Limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ini betul-betul keimanan ya dan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bukti akan keimanan dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai dia seperti itu kayak gitu keadaannya pun juga masih bersabar ya. Nah, akhirnya mata, siapa yang bisa menahan mata ini ya, air mata ini enggak terbendung lagi sudah jatuh netes ke wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beliau terbangun wasa'ala dan beliau bertanya ya. Kenapa? Ada apa ini? Faqala ludightu, aku disengat ya. Nah. Tayyib fadaka abi wa ummi ya. Tayyib apa namanya? Membebaskanmu atau juga ini istilahnya orang Arab pada waktu itu ya. Nah, menebusmu ya ayahku dan ibuku. Gitu ya. Artinya apa namanya suatu ungkapan yang betul-betul jaminan begitu ya, bapakku dan ibuku sebagai jaminannya begitu, artinya betul-betul aku ini kena sengat binatang ini begitu ya. Nah, fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu meludahi ya kaki Abu Bakar As-Siddiq yang terkena sengatan binatang tersebut. Fadhahabal alamu, lalu hilanglah rasa sakit tersebut ya. Hilanglah rasa sakit tersebut. Barakallahu fiik. Nah. Ini juga termasuk mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula apa namanya beliau meludahi sahabat yang mulia siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau sakit matanya, ya. Naam. Barakallahu fikum. Apakah ini jadi dalil ya untuk nyowok, ngerti nyowok? Kalau bahasa orang Jawa nyowok ya, dukun-dukun itu seperti itu ya. Naam. Atau ya, orang kena jin ataupun juga sakit apa, sakit kepala, sakit ini. Fih. Naam. Barakallahu fikum. Ini sunnah Rasul ini. Iya. Barakallahu fikum. Siapa yang punya jawaban? Antum sudah belajar tauhid loh ya. Bagaimana seperti ini? Fadhal ya, Sufyan. Enggak boleh. Kenapa ini sunnah Rasul? Berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Yang seperti ini merupakan kekhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ya. Nah, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di sana berbagai macam zikir ya yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam ya, ketika apa namanya kita mendapati rasa sakit di tubuh kita, berbagai macam doa, berbagai macam zikir yang beliau ajarkan, itu yang kita amalkan ya. Barakallahu fiik. Dengan kaifiah yang ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya kalau ludahnya Rasul kan barokah ini jadi obat. Kalau ludahnya Mbah Dukun ya Allah, ya subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Naam, tapi sembuh. Ya sudah itu tipu muslihat, wa illa itu semua memang merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah kehendaki itu sembuh, tapi dengan cara yang batil. Ya. Barakallahu fikum. Alhasil walhamdulillah kemudian hilanglah rasa sakit tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian qala rahimahullahu taala wa kamana fil ghar 3 layalin. Kemudian mereka berdua merencanakan untuk tetap tinggal di gua tersebut selama 3 malam. Ya. Nah, ya istirahat, ya mengumpulkan kekuatan, ya. Baik, walhasil istirahat di gua tersebut selama 3 malam. Itu rencana mereka, ya. Rasul SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar, ya. Abdullah bin Abi Bakar, ya, putranya Abu Bakar ini, yabitu indahuma. Bermalam bersama mereka berdua, ya. Nah, Abdullah bermalam bersama Rasul dan ayahnya ini. Wa kana syaban fatanan zakiyan, di mana dia merupakan pemuda yang cerdas ya dan cerdik begitu ya, pandai. Naam. Barakallahu fiik. Ini penting juga ini ya, kecerdasan, kepandaian di segala situasi dan kondisi di segala tempat ya. Itu penting ya. Situasi-situasi seperti ini ya. Situasi perang dan yang lainnya itu amat sangat penting, amat sangat dibutuhkan kecerdasan ya, ketanggapan ya, kepandaian di lapangan. Barakallahu fiik. Nah, bisa melihat situasi kondisi, bagaimana melihat sesuatu, bagaimana mengatasinya ya, itu penting. Nah. Barakallahu fiik. Dan bagaimana siasatnya beliau ini ya, Abdullah bin Abu Bakar ini radhiyallahu taala anhuma. Fayakhruju min indihima, lalu kan bermalam ya, keluar meninggalkan keduanya ini ya, hatta yusbih ya, sampai di pagi hari ya, fi quraisyin ya, di tengah-tengah orang-orang Quraisy di pagi hari ya. Artinya apa? Di pagi harinya sudah bersama orang-orang Quraisy begitu. Nah, jadi enggak sampai siang begitu ya, pagi ya masih segar itu sudah bersama orang-orang Quraisy. Ka'annahu bata bi Makkah, seolah-olah dia itu bermalam di Mekah begitu, agar enggak terbaca oleh lawan, oleh orang-orang Quraisy begitu. Pagi sudah di tengah-tengah orang-orang Quraisy begitu. Naam. Wa kana yasma'u makaida Quraisyin wa akhbarahum. Ketika di tengah-tengah orang-orang Quraisy dia mendengarkan ya berbagai macam rencana tipu daya orang-orang Quraisy, demikian pula kabar berita mereka. Ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, artinya apa? Mengumpulkan berbagai macam berita. Ya. Nah, dari orang-orang Quraisy. Fakana ya'tihima biha, maka dia datang kepada keduanya, ya, datang kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu biha, dengan membawa kabar berita tersebut, ya, tentang rencana-rencana mereka. Ya, barakallahu fiik. Beliau sampaikan, ya, kepada Rasul dan Abu Bakar. Hina yakhtalitu adh-dhalam, sampaikan menemui keduanya ini ketika gelap sudah mulai datang, begitu ya. Nah, sudah mulai gelap, ya. Datanglah ini Abdullah ke Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum, dengan membawa kabar berita dari orang-orang Quraisy. Nah. Tayib. Berikutnya, wa kana Amir bin Fuhairah, sementara Amir bin Fuhairah yang dia ini merupakan maula Abi Bakrin, ya, yang dia itu merupakan bekas budaknya Abu Bakar, ya, maulanya Abu Bakar, ya. Tayib. Yar al-ghanam, dia itu menggembalakan kambing, ya. Nah. Fakana ya'tihima biha, ya. Tayib. Dan beliau itu barakallahu fik datang ke duanya, ke Rasul dan sahabatnya ini, dengan membawa kambing-kambing tadi, ya. Nah, jadi ke Rasul SAW dan sahabatnya tersebut datang sambil membawa apa? Kambing yang dia gembalakan tersebut, ya. Hina tadhhabu sa'atun minal lail, ketika sesaat sudah datang malam ini, ya, ketika sudah mulai malam, ya, datanglah beliau ini menemui Rasul dan Abu Bakar. Nah, barakallahu fik, apa tujuannya, ya? Nah, barakallahu fik, fa yabitani fi labaniha, sehingga mereka berdua Rasul SAW dan Abu Bakar ini, ya, nah, tidur terletak di malamnya setelah minum susu dari kambing-kambing tersebut. Faham maksudnya? Ya, jadi Amir ini, ya, bawa kambing ini agar apa? Rasul dan sahabatnya minum, ya, air susu dari kambing-kambing tersebut. Begitu, ya. Untuk makanannya, kebutuhan mereka berdua, begitu. Sehingga mereka berdua pun juga menginap, ya, bermalam di malam hari sudah dalam keadaan kenyang dengan susu dari kambing-kambing tersebut. Masya Allah. Nah, tercukupi, Allah yang mencukupinya, ya. Nah, summa yan'iqu biha fi ghalas, ya. Kemudian ketika barakallahu fik dalam keadaan pagi yang masih gelap, ya, setelah subuh itu kan pagi tapi masih gelap kan, begitu ya. Ghalas ini adalah waktu fajar, ya, ketika masih gelap. Tayib. Kemudian dia mulai berteriak-teriak menggiring kambingnya seperti itu, ya. Nah, barakallahu fik, wa tabi'u biha athara Abdullah bin Abi Bakar liyu'fiya alaihi, ya. Dan dia mengikuti, ya, barakallahu fik, jejaknya Abdullah bin Abi Bakar. Nah, untuk menghapus, ya, jejak, ya, langkah kakinya beliau Abdullah bin Abi Bakar ini agar tidak terbaca oleh orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum. Nah, nah, fadal muadzin. Saya kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullah ta'ala, amma Quraisy, ada pun orang-orang Quraisy. Naam. Ya. Fabaqiyat futyanuha muntazirina qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para pemudanya, ya. Para pemudanya berapa jumlahnya? 10, ya. Para pemuda pilihan orang-orang Quraisy ini, ya, muntazirin, mereka menunggu bangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khurujahu, dan keluarnya beliau, ya. Nah, masih tetap menunggu beliau, ya. Barakallahu fiik. Hatta asbahu, sampai pagi, ya. Sampai di pagi hari. Falamma asbahu qama Aliun min firasyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di pagi hari, maka terbangunlah Ali dari pembaringan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Fasaqata fi aydihim. Maka beliau kena tangkap, ya, kena tangkap oleh para pemuda tersebut. Ya. Tayyib, wasa'aluhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menginterogasinya. Ya. Tayyib, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal la ilma li bihi, ya. Lalu Ali mengatakan, aku enggak mengetahuinya, ya, enggak tahu. Fadarabuhu, akhirnya mereka memukulnya, ya. Memukul Ali bin Abi Thalib, wasahabuhu ilal Ka'bah, ya. Dan mereka menariknya, menyeretnya ke Ka'bah, ya. Wa habasuhu sa'atan, ya. Dan sesaat mereka menahannya, nah, menawan Ali bin Abi Thalib ini. Tayyib, walakin biduni jadwa, ya. Akan tapi tak ada hasil, begitu, ya. Tidak menghasilkan apa-apa dengan perbuatan tersebut, ya. Tidak berhasil mengorek, ya, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, enggak dapat apa-apa. Summa ja'u ila baiti Abi Bakrin, kemudian mereka datang ke rumahnya Abu Bakar, ya, pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa sa'alu ibnatahu Asma anhu, ya. Lalu mereka bertanya kepada putrinya yang bernama Asma, ya, barakallahu fik, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala la adri, dia menjawab tidak tahu, ya. Falatamaha al-khabithu Abu Jahlin latmatan taraha minha qurtaha, ya. Lalu ditinju, dipukul ini Asma ini, ya, oleh manusia yang jelek Abu Jahal, ya, dengan suatu pukulan yang terlemparlah anting-anting dari telinga beliau ini sampai seperti itu, terlepas, terbanting, terlempar, gitu, ya, anting-anting, ya, barakallahu fik, Asma ini. Nah, ya, apa kerasnya itu? Nah, sampai terlepas. Walhasil, saking kerasnya sampai terlepas seperti itu. Nah, KO, wallahu'alam bisawab, enggak dikisahkan. Allah musta'an. Suma arsalu talaba fi kulli jihatin, kemudian mereka mengadakan penyisiran, ya, ke semua arah, begitu, ya. Nah, melakukan pencarian ke semua arah. Waja'alu mi'atana qatin an kulli wahidin minhuma, dan mereka mengadakan sayembara, memberikan hadiah 100 ekor unta, ya, untuk masing-masingnya. Siapa yang mendapatkannya, satu orang dapat 100 ekor unta. Nah, liman ya'ti bihima, bagi orang yang mendapatkannya, mendapatkan mereka berdua, ya. Hayyaini aw mayyitaini, dalam keadaan hidup atau mati, ya, pokoknya hadiahnya 100 ekor unta untuk satu orang. Naam. Barakallahu fikum. Wa qad wasalu fi talabi ila babil ghar, sampai pada akhirnya, ya, mereka sampai dalam pencariannya di pintu gua Asur ini, ya. Naam, sampai di sana pencariannya. Tayyib. Naam. Di mana dalam surah riwayat yang masyhur dikisahkan di sana, gua ini di laba-laba gitu, buat jaring begitu ya di pintu pintu gua ini seperti itu. Nah ini barulah fik dari para muarikhin, para ulama ahli tarikh, riwayatnya mereka mengisahkan dengan kisah yang masyhur tentang hal itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, menurut sebagian ulama yang lainnya tidak sahih kisah tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Namun kisah yang masyhur ya, sampai ada laba-laba yang membuat yaitu jaring ya. Katanya rumah di mana ikhwan? Di pintu gua tersebut ya. Nah. Barakallahu fiik. Walhasil pada akhirnya mereka yang mencari ini sampai di pintu gua tersebut ya. Nah. Baik. Yang artinya mereka kemudian enggak mendapatkannya, enggak menjumpainya ya. Nah. Dikarenakan apa? Dikarenakan jaring laba-laba tadi itu. Dikarenakan jaring laba-laba tadi. Ya. Kenapa? Tentunya kalau ada orang pastinya enggak ada jaring laba-laba. Ini ada jaring laba-laba karena apa? Karena enggak ada orang, mereka enggak menyangkanya sama sekali. Padahal ya, bihaitsu lau ta'ta'a ahaduhum ra'sahu. Di mana kalau salah seorang di antara mereka ini menundukkan kepalanya ke bawah gini, ya. Nah, barakallahu fik wa nadhara ila qadamaihi, ya, dan melihat ke kedua kakinya, laro'ahuma, pasti orang itu bisa melihat Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, artinya kaki mereka sudah di atas kepala mereka berdua ini. Ya. Nah, kalau saya melihat ke bawah pasti mereka melihat Rasul SAW dan sahabatnya ini. Nah, tapi Allah melindunginya. Hatta istadda husnu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'alahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai amat sangat besar rasa kesedihan, rasa takutnya, rasa khawatirnya Abu Bakar ini kepada Rasulullah SAW. Amat sangat khawatir, amat sangat takut, amat sangat sedih ya, kalau sampai-sampai bisa tertangkap, kan begitu. Barakallahu fikum. Nah, tapi inilah kemudian Rasulullah SAW menenangkan sahabatnya ini ya. Faqal ma dhannuka ya Ma'zunuka ya Abu Bakr bithnaini Allahu thalithuhuma ya. Nah, tidaklah prasangkamu, anggapanmu, perkiraanmu wahai Abu Bakar, dua orang itu pasti Allah yang ketiga ya. Nah. Barakallahu fik. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih hati ya. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita ya. Allah senantiasa menjaga secara khusus dalam peristiwa ini Rasul SAW dan sahabatnya tersebut ya. Barakallahu fiik. Luar biasa di sini, amat sangat banyak faedahnya ya. Nah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kesulitan ada yusra. Satu kesulitan banyak kemudahannya. Ya. Kenapa kok bisa banyak? Ya, yusra di sini berbentuk nakirah. Ya, berbentuk nakirah. Artinya apa? Kemudahannya itu amat sangat banyak. Walaupun yang kita jumpai satu kesulitan. Begitu. Dan ditegaskan lagi fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya pada satu kesulitan ada banyak kemudahan. Masya Allah, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah kisahnya Rasul ini dalam hijrahnya ini ya. Satu kesulitan, upaya pembunuhan, tapi banyak kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kembali kepada perkara keimanan ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan menolongnya dengan berbagai macam kemudahan. Barakallahu fikum. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barakallahu fikum. Dan tentunya masih banyak lagi faedah pelajaran yang lainnya. Barakallahu fikum. artinya kesulitan apapun juga ya, yang kita jumpai, amat sangat berat, amat sangat besar kesulitan tersebut, pasti ada jalan keluarnya ya. Pasti ada jalan keluarnya. Sambil kita memohon terus kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiyar al-akhdhu bil asbab ya. Melakukan ikhtiyar, demikian pula melakukan berbagai macam sebab dengan terus-menerus kita berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.